Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayatu wal akhwat, ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita memuji Allah Ta'ala, menyanjung Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan juga memohon ampunan kepadanya. Kita pun berlindung dengannya dari kejelekan jiwa kita dan buruknya amal perbuatan kita. Sesungguhnya barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkannya. Dan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah ia tersesat, tidak ada sesiapa pun yang bisa memberikannya hidayah. Sesungguhnya ilmu agama merupakan cahaya. Innal ilma nurun minallah. Cahaya yang datangnya dari Allah Ta'ala. Wa nurullahi la yu'ta lil asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Maka Allah akan angkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kelak Allah akan angkat orang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu beberapa derajat. Maka belajar ilmu agama fardu ain bagi setiap muslim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz. Pada hari ini kita akan memulai buku yang berjudul Fiqh Sunnah lin Nisa. Wa ma yajibu an ta'rifa kullu muslimatin min ahkamin. Fiqh yang sesuai dengan sunnah bagi para wanita dan hal-hal yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslimah dari hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim hafizahullah Ta'ala, dan buku ini membicarakan tentang bab taharah, salat, shaum, zakat, haji, bab nikah, janais, dan juga bab tentang mawaris, yaitu bab apa? Warisan. Tugas seorang mukmin jika dia membaca sebuah karya para ulama, yang harus dihadirkan pertama kali adalah ikhlasun niyyah, meluruskan niatnya mencari wajahnya Allah, surga yang Allah sediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempelajarinya dengan baik dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya, lalu menularkan ilmu itu kepada orang selain dirinya, karena bodoh itu merupakan penyakit yang bisa diangkat dengan belajar ilmu agama. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamas su'alu sifaul 'ayn. Bertanya, belajar agama itu menjadi obat bagi penyakit ketidaktahuan. Berikutnya yang ketiga, maka hendaklah seorang mukmin dalam mempelajari kitab ini, dia berniat untuk mengetahui sekian banyak tulisan para ulama, kemudian tidak boleh tahqiruhu, mengecilkan, Mungkin saja dia akan jumpai perbedaan seperti dari kitab yang sebelumnya ia pelajari. Tugas kita sebagai ahlul ilmi menyerap dari apa yang mampu kita serap, lalu kita mencoba membandingkan mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Jadi tidak boleh fanatik kepada sebuah pendapat tertentu saja. Dan yang terakhir, senantiasa mendoakan kepada Allah untuk penulis buku ini, supaya Allah memberikannya pahala, Allah ampuni dosanya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal beliau termasuk amal soleh yang membela orang yang menulisnya, membacanya, dan ikut menyebarkannya. Allahumma amin. Sayyid, kita mulai pembahasan kitab ini dari mukaddimahnya. Adapun mukaddimah, saya rasa ibu-ibu dan akhwat bisa baca ya. Ada mukaddimah dari penulis, ada pula mukaddimah dari guru beliau, yaitu Abu Abdillah Ahmad ibnu Ahmad Al-Aisui. Rafa'allahu maqamahu. Ini juga kita lewati. Kita masuk kepada yang pertama. Beliau berkata, Al-ihda ila kurrati aini wa raihanati minad dunya ila bnatil habibati Maryam. Ada di situ ibu? Aku hadiahkan ini kepada seorang yang menyejukkan pandangan mata hatiku, dan dia merupakan kesayanganku di kehidupan dunia, putriku yang kucintai bernama Maryam. Masya Allah, ini ulama mencintai apa? Anak wanitanya. Sa'ilan Allah Ta'ala ayyarzuqaha al-fiqha fid dinihi. Sembari berharap kepada Allah yang Maha Tinggi agar kiranya ia memfaqihkan putriku itu dalam urusan agama. Wal istiqamata ala tariqihi. Istiqamah dalam menempuh jalan memahami ilmu agama. Wa ayyaj'alaha minal qanitat al abidat. Dan kiranya Allah agar menjadikan putriku itu wanita yang qanitat. Apa qanitat itu ibu? Tunduk dan patuh kepada Allah. Abidat, apa abidat? Rajin beribadah kepada. Wa ayyakhtimalana walaha bisolihat. Agar kiranya jika suatu saat Allah mewafatkan kami dan dirinya, dia wafatkan dalam keadaan amal soleh. Allahumma amin. Dan begitu pula kita. Semoga dengan mempelajari buku ini bisa menjadi sebab kebaikan. Muqaddimatul muallif. Pembuka dari ucapan penulis buku ini hafizallahu taala. Beliau berkata, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Ucapan beliau dengan kalimat innal hamdalillah sampai kepada kalimat wa ba'du ini disebut dengan khutbatul hajah. Dengar ibu apa yang saya sampaikan? Nah, kelas. Baik. Disebut dengan khutbatul hajah. Dan ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa beliau itu berkhutbah diawali dengan khutbatul hajah. Selayaknya bagi seluruh kaum muslimin menghafalkan khutbah ini. Laki-lakinya maupun wanitanya, hendaklah dia berkhutbah mengawali dengan khutbah yang seperti ini. Yaitu pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, syahadat, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, menunjukkan bahwa zat yang paling pantas dipuji hanyalah Allah. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Zat yang pantas dimintai pertolongan dan permohonan ampunan dan perlindungan hanya Allah. Ini menunjukkan zat, ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Tauhid di mana manusia hanya boleh menyembah Allah Azza wa Jalla saja. Ini juga menunjukkan setiap manusia punya potensi untuk melakukan sebuah kesalahan. Bukankah tadi disebutkan min syururi anfusina wa sayyiati amalina? Kita berlindung dengan Allah dari kejelekan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Berarti setiap jiwa punya potensi untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Hanya Allah yang bisa menolong. Sehingga berlindung itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu sifat fajir dan juga sifat takwa. Khutbatul hajah ini juga memberikan faedah kepada kita. Hidayah itu milik siapa ibu? Allah. Manusia yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, dikehendaki oleh Allah dia tersesat, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hak Allah mutlak. Di awal ini dibuka untuk mengingatkan kepada kita, kita butuh hidayah. Jadi ketika di awal dibuka man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah, itu mengingatkan kepada kita, kita manusia butuh kepada hidayah dari Allah. Bila ada yang berkata, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memasukkan kita ke dalam Islam, kita katakan, lebih daripada itu yang kita butuhkan. Setelah diberi hidayah untuk masuk Islam, kita butuh hidayah untuk istiqomah. Dan hidayah memahami ilmu Islam dengan benar. Kemudian syahadat. Ini pun memberikan persaksian bahwa Muslim itu harus tegas. Menampakkan dirinya, ha, ana Muslim, ini loh aku. Tidak akan berbuat syirik dan aku akan mengikuti sunnahnya Nabi. Lalu doa ini juga memberikan faedah kepada kita. Seluruh perkataan, seluruh kitab, seluruh ucapan, tidak ada yang sempurna kecuali kitabullah. Satu-satunya kitab yang jujur, yang benar, tidak mengandung kedustaan adalah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk dalam beragama adalah sunnah Nabi. Dua perkara ini gak bisa dipisahkan. Berpegang dengan Quran melazimkan bagi pelakunya harus berpegang dengan sunnah. Petunjuk itu hanya datang dari Allah. Petunjuk yang datang dari Allah itu hanya melalui Nabi lah kita bisa mengetahui yang hak. Lalu beliau mengingatkan tentang bahayanya perkara baru yang dinisbatkan kepada agama. Di saat manusia berbicara atas nama agama, berarti dia telah mewakilkan dirinya ini sebagai pembicara atas nama Allah. Kalau perkataannya itu tidak bersumber dari Quran, dari sunnah Nabi, dia berdusta atas nama Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah berkata, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berbicara mengatasnamakan Allah dengan dusta. Nabi kita mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dia berbicara atas namaku dengan kebohongan, sengaja ia lakukan, silakan mengambil tempat duduknya di dalam api. Makanya yang berkata wasyarul umur muhdatsatuha. Urusan yang paling jelek adalah urusan mengada-ngada dalam urusan agama. Kalau urusan dunia boleh, selama urusan dunia itu tidak menimbulkan mudarat bagi pelaku-pelaku dunia itu. Bikin mobil, bikin pesawat, bikin senjata, mengembangkan ilmu kedokteran, jais, mubah. Tapi kalau bikin inovasi dalam masalah agama, enggak boleh ibu-ibu. Sholat dari dulu sampai sekarang itu ya, maghrib 3 rakaat. Kalau ada orang yang mau memodifikasi, Ustaz saya tambah 3,5 rakaat, enggak boleh. Karena dilarang, gak ada modifikasi dalam urusan apa? Agama. Dari dulu dalam urusan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ahli waris enggak dapat apa? Wasiat. Wasiat itu untuk orang yang bukan masuk kategori ahli waris. Enggak boleh dimodifikasi yang lainnya. Anak angkat tidak dapat warisan. Tapi anak angkat dapat apa? Wasiat. Kalau memang yang mengangkatnya mau berwasiat. Kalau manusia tetap memaksakannya, kata Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Urusan yang diadakan dalam agama itu disebut bid'ah namanya. Bid'ah itu bukan kata-kata baru, Bu. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi badi'us samawati wal ard. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Maksudnya langit itu? Langit itu bid'ah. Maksudnya bid'ah itu apa? Dulunya enggak ada, tapi menjadi ada. Bumi dulu enggak ada, kemudian menjadi ada. Namanya bid'ah secara bahasa Arab. Tapi yang dimaksud oleh Nabi kullu muhdatsatin bid'ah di sini adalah muhdatsat dalam perkara agama. Apakah akidah? Apakah ibadah? Apakah khuluqiyah? Pokoknya yang dikaitkan dengan masalah agama, kalau diada-adakan enggak ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Gimana hukumnya? Kuwa kullu bid'atin walala. Setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap perkara yang sesat tempatnya di dalam neraka. Nas'alullah ta'ala al-afiyah wa as-salama wal-afiyah. Allahumma amin. Lalu kata beliau, fa inna Allah azza wa jalla ma khalaqal khalqa illa liyakumu bi'ubudiyatihi. Ini penting. Ada dalam buku Anda, Umahat? Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi dan Mulia itu, Ia tidak menciptakan makhluk kecuali agar makhluk itu menegakkan pilar-pilar ibadah. Melainkan agar mereka itu mau berdiri menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Apa dalilnya, Umahat? Surah apa? Az-Zariyat 56. Bagaimana ayatnya? Ahsanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa maksudnya liya'buduni? Apa arti liya'buduni? Yuwahidullaha. Beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Wa ya'budullaha bi syari'atihi. Dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya, bukan dengan syariat yang lain. Karena ada orang menyembah Allah tapi pakai syariatnya sendiri. Seperti orang iling. Tahu ajaran iling, Bu? Itu dia menyembah Allah tapi caranya menurut dia sendiri. Pakai kain segi empat, diarahkan ke selatan, ujungnya ke ujungnya, dia sholat menghadap ujung dari segi empat itu, lalu semedi atau duduk. Atau sekarang dikenal dengan sebutan apa namanya itu, Ibu? Yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita dalam olahraganya itu namanya apa? Yoga. Nah, itu ajaran iling. Kalau yoga yang duduk seperti itu, nah, enggak boleh itu. Itu mengada-ngada di dalam agama. Walayuqbalu minnal abdi sa'yuhu wa ibadatuhu illa idza tahaqqaqa fihi syartani. Dan tidak akan diterima dari seorang hamba perjalanan ibadahnya, usahanya dalam mengabdi kepada Allah, kecuali dia bisa memastikan dalam ibadah dan pengorbanannya untuk Allah itu terpenuhi dua buah syarat. Syarat diterimanya ibadah itu berapa, Umahat? Dua. Yang pertama apa, Ibu-ibu? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba kepada pertanyaannya. Ikhlas itu apa, toh? Umahat, ikhlas itu apa artinya? Gimana? Berbuat dengan mengharap semata-mata yang datang dari Allah Ta'ala. Sahih. Maka ikhlas itu artinya tauhid. Gak mencampuri ibadahnya dengan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil contohnya adalah riya dan sum'ah. Jadi mengharapkan Allah. Al-ikhlas lillahi ta'ala fi. Pertama adalah ikhlas karena Allah dalam ibadahnya itu. Wa kaunul amalu sholihan muwafiqan li sunnati rasuli. Dan yang kedua, menjadi soleh sebuah amal itu kalau cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, lah sunnah itu apa toh, Bu? Sunnah secara bahasa Arab artinya apa? Jalan. Thayyib. Secara syariat sunnah itu apa, Bu? Apa saja yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahsan, barakallahu fi. Ini adalah sunnah menurut pendapat ahlul hadis. Sekarang sunnah menurut ahli fikih. Apa sunnah menurut para ulama fikih, Ibu-ibu? Sesuatu yang tidak wajib bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan ada tambahan yang terakhir, dan dia adalah lawan dari, nah itu sempurnanya. Ini disebut dengan sunnah. Pertanyaan yang ketiga, beramal dengan sunnah hukumnya apa, Ibu-ibu? Beramal dengan sunnah hukumnya apa? Beramal dengan sunnah hukumnya wajib atau mustahab? Perhatikan pertanyaannya. Beramal dengan sunnah hukumnya apa? Mustahab atau wajib? Yakin wajib, Ibu-ibu? Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan kalimatnya. Beramal dengan sunnah hukumnya wajib atau sunnah? Mustahab? Wajib. Kalau beramal dengan sunnah hukumnya apa? Wajib. Kalau mengamalkan sunnah, hukumnya apa? Mengamalkan sunnah, hukumnya apa, Umahat? Ustadznya bulat gitu ya. Tayyib. Mengamalkan sunnah, hukumnya apa? Nah, mengamalkan sunnah, hukumnya ada dua. Kadang-kadang hukumnya fardu atau wajib. Kadang-kadang hukumnya mustahab. Mengamalkan sunnah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Tapi kalau beramal dengan sunnah hukumnya apa? Wajib. Ibu-ibu sholat berdasarkan sunnah hukumnya apa? Wajib. Tapi ada sunnah Nabi yang nilainya gak wajib, yang diamalkannya nilainya menjadi Contohnya apa yang mustahab, Ibu? Puasa di hari Senin dan Ahsanti, barakallahu fiik. Puasa di hari Senin dan Kamis itu hukumnya mustahab. Tapi puasa dengan sesuai sunnah hukumnya wajib. Fahim tunna. Dengan demikian terangkatlah kebingungan sebagian orang yang menganggap bahwa lu kan sunnah itu enggak wajib, Ustaz. Enggak, sunnah itu ada yang wajib dan sunnah ada yang mustahab. Mustahab itu apa toh, Bu? Disukai. Maksudnya disukai itu bagaimana? Disukai oleh Allah untuk diamalkan sehingga Allah akan berkata di yaumil qiyamah, masukkanlah hambaku karena dia mendekatkan diriku dengan amal nawafil, amalan yang sunnah. Tayyib. Al-Kamakola sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala ta'ala, pertanyaannya adalah berikutnya, dalilnya itu apa yang mengatakan bahwa kalau beribadah itu harus ikhlas, kemudian harus sesuai dengan sunnahnya Nabi, dalilnya itu apa? Apa dalilnya, Ibu-ibu? Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Gimana bunyinya Ummahat? Silakan, Bu, gimana ayatnya dibaca? Al-Kahfi ayat 100. Boleh nyontek, gak apa-apa, Bu. Hari ini nyontek halal. Dapat pahala kalau Ibu baca, insya Allah. Silakan, Ibu. Di mana soal kafirnya 110? Di situ terjemahnya saja, ya, Bu, ya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Coba lihat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Ta'ala, artinya diridhai oleh Allah nantinya di hari kiamat, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, yaitu maksudnya sesuai sunnah. Wala yusrik, dan jangan dia menyekutukan biibadati Rabbi, dalam pengabdiannya kepada Rabb-nya itu, ahada, dengan sesuatu atau apapun, yaitu menyekutukan Allah, ikhlas. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu harus soleh, ikuti sunnah. Harus tauhid, jauh dari perbuatan syirik. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Walida karenanya kata beliau, kana madara sa'adatil abdi fid daraini dunya wal akhirah ala ma'rifatil haqqi minal batil. Wa isari hadalaki ala dalikal batil. Wa umma taksilul ilmu nafi summa tiba'uhu bil amali soli ala muqtada hadal ilm. Karena itu madaru sa'adatil abdi, kunci kesuksesan, kebahagiaan seorang hamba hidup di dua negeri. Negeri apa ini, Bu? Dunia dan akhirat. Yakni mengenal kebenaran dari kebatilan yang ada. Kenali ciri-ciri kebenaran. Nanti kamu akan mengenali ciri-ciri kebatilan ini, faedah, Bu. Jadi kalau kita itu belajar yang benar, suatu saat kita akan tahu selain yang benar pasti batil. Karena ada orang sibuk nyari-nyari kebatilan aja. Yang benar aja dia gak tahu. Kalau orang yang tahu yang batil, belum tentu dia tahu yang benar. Dan kalau manusia yang tahu benar, setiap yang gak sesuai dengan benar pasti apa? Batil. Pasti keliru. Nah, ikhwan iman, maka dia mengetahui dan kemudian dia berusaha untuk mencari dan mendahulukan yang benar di atas yang batil. Dengan cara mempelajari, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia mengikuti dengan amal soleh sebagai konsekuensi dari ilmu. Artinya ibunda sekalian rahimahullah, ini menunjukkan seorang mukmin itu tugasnya di dunia tadi apa disebutkan oleh beliau? Ibadah. Ibadah itu untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dalam beribadah ini gak dijumpai pada dirinya kecuali dia mencari sebab-sebab bahagianya itu dengan ilmu. Ilmunya ini diamalkan sebagai konsekuensi darinya. Baru Allah akan sambut dia milikinya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa ini, Bu? Surat apa, Ummahat? Al awalnya pasti hafal ini, alnya aja gitu ya. Al apa, ibu-ibu? Al-Fajr. Ya, Al-Fajr ya, alhamdulillah. Insyaallah la quwata illa billah. Jadi, ibnu sekalian rahimani wa rahimahullah, wa innan nadira fi waqinal mu'asir bi ain bashiratihi la yajidul mar'ata mustahdifatan min a'da'il islami hatta ghadatil mar'atu ha'iratu baina hidayatil islami wa ghawayatil i'lami bal inqata'an ha'ilan minal fityani tansha'a fi mahdi'iha litulaqqanal qur'an wala ta'rifi ahkamal islam. Ya, coba terjemahkan, Ibu. Hal ini yang berikutnya dari itu, silahkan, Ibu. Baca. Sahih. Kita mencapai kepada satu kesimpulan bahwa seluruh Islam terus berupaya menjadikan wanita muslimah sebagai sasaran mereka. Sahih. Seluruh Islam berusaha menjadikan seorang wanita muslimah bingung memilih antara petunjuk Islam dan gemerlapnya media informasi. Sahih. Sahih. Lihat, wa innan nadhir, sesungguhnya orang yang mau memperhatikan, nadhir itu artinya mau memperhatikan dengan teliti. Apa bedanya nadhar dengan ra'a? Nadhara dengan ra'a, Ibu. Kalau diterjemahkan sama-sama melihat, apa bedanya, Bu? Jadi kalau misalnya berkata nadhartu ilal mar'ati dengan ra'aitul mar'ata, apa bedanya, Bu? Saya melihat wanita, itu bedanya ada itu. Melihat jarak jauh dengan jarak dekat, ya Bu. Barakallahu fiik. Bagus. Umumnya apa lagi, Bu, bedanya, Bu? Ahsan. Jadi nadhara itu melihat sampai teliti. Makanya dalam kitab-kitab fikih, kalau bab munakat bukan bab tentang ra'al mar'ah, tapi bab bukan ru'yatul mar'ah, tapi apa? Nadharul mar'ah. Nadharul mar'ah. Wanita yang mau dinikahi itu dinadhur dulu, bukan di ra'ah. Dilihat sampai teliti. Nah, maka orang yang mau memandang dengan teliti tentang fi waqi'inal mu'asir, kondisi yang terjadi di zaman kita ini, bi'aini basirati, dengan mata hatinya yang tulus karena Allah. Maksudnya pandangan yang mendalam dari hatinya, bukan sekedar melihat saja. La yajidul mar'ah, dia akan menjumpai ada seorang wanita itu mustahdafah, dia menjadi sasaran empuk min a'dail Islam, yang disasar oleh kaum kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, pasti panah mereka pertama kali kepada siapa? Perempuan. Ibu perlu perhatikan. Sekarang Anda lihat, apa sih yang enggak digunakan oleh orang kafir untuk memfitnah lelaki melalui apa? Enggak ada. Coba Ibu, iklan baterai. Tahu baterai, Ibu? Apa? Aki ya? Apa hubungannya dengan perempuan? Kok yang digambarkan itu gambar perempuan? Itu kan jelas sekali diarahkan panah dan senjata itu kepada para wanita. Apa hubungannya iklan mobil dengan apa? Perempuan, apa hubungannya, Ibu? Lampu rumah hubungannya dengan wanita itu apa hubungannya? Enggak ada. Semua diarahkan kepada wanita. Masya Allah, la quwata illa billah. Perusahaan apapun, promosinya siapa, Ibu? Hah? SPG namanya, Ibu, ya? Nah, apa kepanjangannya saya nggak tahu, pokoknya SPG lah begitu ya, begitu ya bunda. Nah, ala kulihat kebalik seperti itu. Nah, coba kalau kita mau perhatikan, apakah kita selama ini pernah menyadari, kira-kira berpikir, iya kenapa ya kok selalu wanita dan gitu? Itu menunjukkan wanita ingin direndahkan oleh mereka. Hatta ghadatil mar'atu ha'irah, sampai-sampai seorang wanita bangun pagi, hidup di siang hari, di malam hari, hidupnya cuma bingung. Baina hidayatil Islam wa ghoyatil i'lam. Dia bingung antara hidayatil Islam wa ghoyatil i'lam. Dia enggak ngerti. Kebanyakan mereka yang tujuannya dunia atau tujuannya mencari keridhaan Allah dalam Islam, mereka bingung. Tapi kenyataannya gimana, Ibu? Kebanyakan wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Bahkan kata beliau, in qata'an hailan minal qatiyati tansa'a fi mahdi'iha la tulaqanul Quran. Berapa banyak pemudi-pemudi tumbuh, seharusnya di zaman Nabi mereka ini orang-orang yang mengenal Islam, di zaman sekarang Quran aja enggak dia sentuh, enggak ngerti Quran. Wallah demi Allah, ibu-ibu, saya pernah bertemu dengan seorang pemudi, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu keliru. Kalau ibu-ibu di sini kan enggak, benar semua alhamdulillah. Ya, Bu ya. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca apa? A'uju. Salah. Bukan a'udzu tadi ada? A'udzu. Membaca bismillahirrahmanirrahim saja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak salahnya, Bu? Coba lihat di mana. Ini ada apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, di mana salahnya, Bu? Hah? Huruf ha-nya pada kalimat rahim. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim pakai ha. Beda ha dengan ha. Dan itu yang menakjubkan kita. Kadang-kadang orang tuanya biasa saja kalau anaknya enggak bisa baca Quran, padahal dia nanti akan menyesal. Siapa yang menyolatkannya kalau dia mati? Anaknya enggak bisa baca Quran, siapa yang akan menambah pundi-pundi pahalanya di sisi Allah kalau dia nanti meninggal dunia? Bukankah Nabi mengatakan idamatal insanu in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa bi wa walidin shalih yad'ullahu lahu. Manusia jika meninggal dunia, putuslah harapannya dengan dunia kecuali tiga perkara. Sedekah yang dia belanjakan di jalan Allah, pahalanya terus mengalir. Ilmu yang diajarkan kepada manusia, manfaatnya terus mengalir, pahalanya untuknya. Dan ketiga, anak saleh, selalu berdoa kepadanya, memohonkan ampunan untuk dirinya. Sebagian tafsir hadis ini adalah, anak saleh yang beramal saleh, pahalanya dapatkan oleh siapa? Orang tuanya. Gimana kalau gak bisa baca Quran? Amal saleh mana yang mau diambil? Kan begitu. Wala ta'rifu ahkam al-Islam, lebih parah lagi. Ya, mereka enggak mengenal hukum-hukum Islam. Pemudi-pemudi enggak kenal hukum Islam. Masalah haid saja sampai ada yang belum tahu. Pemudi-pemudi Islam kebingungan menentukan ini haid atau bukan. Kapan berhentinya, ciri-cirinya seperti apa, apa yang harus dilakukannya. Maaf Ibu dan sekalian, lebih daripada itu misalnya ifrazat. Tahu ifrazat, Ibu-ibu? Apa ifrazat? Kotoran yang keluar dari kehormatan seorang wanita namanya ifrazat, atau disebut dengan apa? Keputihan. Banyak wanita enggak tahu keputihan ini najis apa enggak ya. Kalau seseorang keluar keputihannya itu, dia harus wudu lagi atau enggak ya? Dia enggak paham. Dia enggak mengerti seperti itu. Dari pemuda-pemuda muslimah menyangka misalnya masalah kedewasaan atau balik, dikira cuma masalah dewasa itu dari sisi haid saja. Sampai ada seorang wanita sudah 20 tahun, dia mengira dia belum balik. Padahal balik ditandai dengan perubahan suara, perubahan bentuk tubuh khusus seorang wanita, itu disebut apa? Balik. Fa'aksarunna illa man rahimallahu la ta'rifa ahkamat taharata allati la tasihu salata illa biha. Masya Allah, ini kata beliau. Bahkan ini yang kita jumpai mayoritasnya pemudi-pemudi muslimah zaman sekarang, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semoga wanita-wanita muslimah, anak-anak kita, saudari-saudara kita, dan ibu-ibu sekalian, semuanya termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kata beliau, la ta'rifu ahkamat taharah, enggak tahu hukum-hukum seputar taharah. Allati la tasihu salata illa biha, bukankah dengan sebab taharah itu tidak akan sah manusia kecuali dia mengenal taharah dengan baik. Bu, salat itu kan enggak sah kalau enggak pakai apa? Wudu suci. Tapi anehnya, mohon maaf, ada wanita muslimah yang Masya Allah, Bu, semangatnya luar biasa, tegakkan hukum Islam, tegakkan khilafah Islamiyah. Jangan cuma bicara taharah dan nifas, tapi dia enggak tahu hukum taharah. Gimana mau menegakkan hukum Allah kalau salatnya saja enggak beres? Gimana salatnya mau beres kalau taharahnya tidak beres? Bagaimana taharahnya bisa beres kalau enggak mau belajar ilmu tentang taharah? Bal wala ta'rifu akama salati allati hiya umudul islami wa ruknuha wa ruknul a'zam. Bahkan dia tidak mengenal hukum-hukum sholat, padahal sholat itu kan tiangnya Islam, rukunnya Islam yang paling agung setelah syahadat. Wa kada fi sa'iril ibadatil mu'amalah, apalagi yang lainnya, Bu, ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah duniawi, jual beli, wah lebih parah lagi, banyak kaum muslimin yang gak tahu jual beli, bertetangga dengan muslim, tamu dan ditamui, banyak yang belum tahu gimana bertamu, bagaimana ditamui. Karena bab-bab muamalah, yang dengan bab itu manusia bisa masuk surga, Bu. Contoh bab tamu misalnya. Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang benar-benar imannya kepada Allah Ta'ala itu hak, hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Bab itu saja bab yang penting. Gimana sih cara memuliakan tamu? Kapan sih waktunya seseorang itu? Kapan sih tamu itu batas waktunya tinggal di rumah seseorang? Makanan apa yang kita berikan kepada tamu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Hada, ini kata beliau. Ma ghiyabatil qudwati minan nisa wa dha'fil hamami fil qiyami biwajibil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wa bi dawabiti syar'iyyah ma'asuyu'il fasadi wa tughyanil mulhiyati wasyawat. Ini semua terjadi karena teladan bagi wanita-wanita yang beriman sudah tidak tampak. Kalau tuh ada sedikit, tinggal di tempat-tempat yang terpencil, yang tidak dikenal oleh orang. Alas sekadari. Nah, keduanya wanita muslimah pada masa sekarang mayoritasnya siapa, ibu-ibu? Seleb, kan gitu ya, Bu, ya. Lihat para seleb, selip maksudnya, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kan ini yang jadikan kudua sama mereka. Sedikit-sedikit anak kita, "Mi, belikan baju ini." "Kok pakai baju ini? Trennya, Mi." "Trennya siapa?" "Seleb fulan, ajib." Masya Allah, la quwata illa billah. Wa inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un. Nah, bersamaan dengan itu pula ba'ul hamam, semangat yang menggebu-gebu itu mulai luntur sedikit demi sedikit. Biqiyamil wajibatil amri bil ma'ruf. Apa itu? Semangat orang tua untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya juga kurang. Perhatiannya kepada anak-anak wanitanya itu kurang. Sedikit wanita-wanita yang memperhatikan, gimana ya putriku nanti kalau dewasa, apa yang akan dia lakukan kelak, apa bekal dia untuknya dan untuk ukla. Wabidawabiti syariah, apalagi masalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan dawabit, aturan-aturan syari, juga mulai tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya kenapa, bagaimana tidak lah, wong ibu-ibu sekarang itu lebih banyak sibuk belajar apa, Bu? Jujur apa, Bu? Masak, ya. Semua babnya bab apa? Masak. Nah, Pokoknya kalau ada resep masak ya udah dibeli dan sebagainya, dan kecuali yang di sini alhamdulillah ya Bu ya. Di sini masya Allah semangat belajar Islam insya Allah. Kemudian ma'asuyunil fasad wa tughyanil muhiyati wa syawat, merajalelanya kerusakan, melampaui batasnya sikap lalai, mengikuti syahwat, masya Allah. Lengkap sudah kondisi zaman kita ini. Min ajli hadza kanatil mar'atu hawaju ila tadhkiri wa ta'limi minar rijali. Dengan yang seperti ini kita lihat wanita dibidik oleh orang kafir. Saya katakan kepada ibu-ibu seperti Nabi berkata, bukan hanya orang kafir yang membidik wanita, setan lebih membidik kepada wanita dibandingkan kepada laki-laki. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innal mar'ata awrat idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu bisa menimbulkan fitnah. Sampai kalau dia keluar rumah, setan mengiringinya. Berarti ibu-ibu keluar rumah itu ditemani apa? Kecuali yang mengingat Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, dari sini kanatil mar'ah, maka kondisi wanita itu ahwaj, lebih butuh ila tadzkir, untuk diberikan peringatan, wa ta'lim, belajar-belajar ilmu agama, minar rijal, dibandingkan para lelaki. Berdasarkan hadis Nabi yang bagaimana? Ada yang hafal ibu? Hadis Nabi, innal mar'ata dinuha, wanita itu agamanya qalilah, sedikit. Wa akluha, dan akalnya qasirah, pendek. Hafal sudah ibu-ibu, alhamdulillah. Naam kadzalik. Nah itu yang Nabi Muhammad maka sebab itu wanita-wanita butuh untuk diingatkan. Sudah belajar aja kadang-kadang. Atau sering bu? Kadang-kadang atau sering kan? Ya? Nah, sulit diingatkan begitu ya bu ya. Kadalik. Watatallabul amru antukhassul mar'atu biqadri minat tasanifin nafi'ati laha adalatu laha alal ilmi nafi'. Dan wanita butuh untuk mencari perkara-perkara yang membicarakan khusus bab-bab wanita. Ya mungkin tulisan-tulisan yang bermanfaat yang dia baca, yang bisa mengarahkannya kepada ilmu yang bermanfaat. Alhasatullah alal amali soleh, yang bisa membangkitkan semangatnya untuk beramal soleh. Yang bisa membangkitkannya untuk beramal soleh. Wa mimma yudfa'u ila tawfiril himmati ala tasnifi min ahkamil mar'ah. Saghafa kafir min al-fatayat ragaman tisar al-fasadi wa ghawayatil i'lam bi qiraatil kutubud diniyah al-mabniyah ala asasil kitab wa sunnah. Ya terlebih kita mengetahui kondisi di mana para pemudi-pemudi mulai tidak mengenal agama Islam, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maaf ibu, coba lihat pemudi zaman sekarang itu lebih sibuk dengan urusan apa ibu? Iya toh, handphonenya aja masya Allah lebih sibuk nyari handphone dibandingkan nyari apa? Quran atau buku yang bermanfaat. Sahih? Belum lagi alat kecantikannya. Masya Allah sudah. Mau merek A sampai Z kalau bisa dikumpulkan. Jadi satu. Yang ini gak cocok, pindah yang B, yang C, yang D, yang ini. Gak cocok semua. Cari yang lainnya lagi. Bingung. Masya Allah. Pemudi begitu. Lihat pemudi zaman sekarang. Bangun tidur. Padahal udah tahu namanya orang bangun tidur itu kan. Ya begitu ya bu ya. Cantik atau enggak orang bangun tidur itu, Bu? Masih juga ngaca di depan kaca. Bangun tidur lihat ke kaca. Harusnya dia malu kan begitu. Tapi begitulah pemudi zaman sekarang. Pulang sekolah, kaca. Mau tidur, kaca lagi. Tempat pensilnya isinya apa? Allahu Akbar walillahilham. Musibah. Musibah ya, Bu. Itu wakilnya begitu. Pemudi-pemudi saya seperti itu. Dia disibukkan hal-hal yang seperti ini. Masya Allah. Kalau sudah ada jadwal konser, entah konser apa itu hafal. Bulan apa, di mana, karcisnya jumlahnya berapa, pesan lewat online aji, masya Allah. Tapi jadwal pengajian sudah ditempel gede-gede, daura 1 meter di pasang itu. Bu. Gak kelihatan juga. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, tabarakallah. Makanya wanita-wanita mu'minah yang seperti ini butuh untuk diingatkan. Kitab-kitab yang berbicara tentang agama yang kokoh, yang mudah dipahami berdasarkan sunnah, sedikit jumlahnya. Wala gharwa wala gharabah, fa inna fitratal imani wa hubbud dini la tazalu jadwatu makunatun fil qulubi ya'luha ghabbaru ghaflah fa ma ayyazalha hadal ghabbar hatta tabi'u jadwatal imani fil qalbi fa yasmuru hadan tisara nuru inqiyad fi jami'il badan. Fala tasma'al mu'minah bisunnatin sabitatin an Rasulillah illa sari'at ilal istijabala wa ta'asibi fiha. Terjemahkan Bu, silakan. Ifadol, silakan Ibu. Tahu enggak Bu bagian yang mana? Hah? Ya. Sahih. Baik, Ahsan. Coba lihat Ibu. Berarti ada pada alinea ini ada faedah yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kita menjumpai rumah tangga kita, hati pelakunya itu ditutupi oleh debu-debu duniawi, ya, obatnya ya satu. Bacakan ayat-ayat Allah dan hadisnya. Nabi nasihat saya buat diri saya, keluarga saya, dan juga buat ibu-ibu semua. Cobalah. Dalam sebuah rumah tangga itu ada waktu khusus dengan keluarga membaca apa Ibu? Kitab yang bermanfaat. Coba Ibu beli kitab Riyadhus Shalihin. Begitu malam Ahad biasanya kemana? Pergi kemana-mana. Coba duduk bersama keluarga. Suaminya suruh baca, baca dari Rasul, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebutkan hadisnya, dibaca. Sampaikan kepada istrinya. Istrinya gantian baca, anaknya gantian baca. Kata beliau, cahaya yang seperti ini, cahaya iman ini, kalau sudah memenuhi relung jiwa seorang hamba, debunya akan pergi. Kecintaannya kepada Islam itu sebenarnya fitrah. Percayalah, orang yang beriman, mencintai agama ini fitrah. Anak-anak kita, wanita-wanita muslimah, gadis-gadis muslimah, sebenarnya fitrahnya sangat cinta dengan Islam. Ketertarikannya kepada Islam itu sangat kuat. Hanya saja terkadang hati itu tertutupi oleh debu-debu duniawi yang tadi itu. Nah, maka orang tua yang berperan. Maka ummahat yang berperan untuk membersihkan debu itu dengan cahaya sunnah. Kan hadza mimma dafa'ani ila an ajma'a lil akhwatil mu'minati kitaban yakunu marja'an launa fil akamil fiqhiyati allati yaksuru tasa'ulunna haulaha wa takasuru hajatuhunna ila. Inilah yang mendorong aku untuk mengumpulkan, kutujukan bagi seluruh wanita-wanita yang beriman sebuah buku yang bisa menjadi rujukan ringan, mudah, hal-hal seputar permasalahan mereka yang bisa ditanyakan, yang menjadi hajat pokok bagi mereka itu. Ya toharah, siam dan sebagainya. Walhasil, ini mukaddimah beliau ibu sekalian. Di akhir mukaddimah itu, kita pendekkan supaya tidak berpanjang-panjang. Beliau berkata, wa as'alullaha ayyan fa'a bi'adil amalil akhwatil mu'minati wa ayataqabbalau minni biqabulin hasanin. Wa yanfa'uni bi yawma alqahu yawma la yanfa'u malu wala banu illa man atala bi qalbin salim huwa waliyyu dhalika wal qadiru alaihi wa huwal musta'an wa alai taklan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma amin. Aku memohon kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah agar kiranya Allah jadikan kemanfaatan pada amal yang soleh ini bagi saudara-saudaraku wanita mukminat, dan agar dijadikan diterima dariku sebagai bentuk amal soleh yang bisa mendatangkan manfaat bagiku ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Hari di mana tidak ada manfaat lagi harta benda dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dialah Allah, Sang Maha Penolong, Waliyu dzalika wal qadiru alaih, dan dialah zat yang maha kuasa untuk mentakdirkan sesuatu. Wahuwal musta'an, dialah zat yang disandarkan pertolongan kepadanya. Wali taklan, dan kepadanya bertawakal. Salawat dan salam, barakah dari Allah, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya ajma'in. Allahumma amin. Ditulis oleh Syekh Kamal Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim Rahafidhullahu Ta'ala. Ini mukaddimahnya. Kita anggap selesai. Sepakat Ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan sekarang. Kitab Thaharah, pasal yang pertama. Pasal tentang bersuci. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, toharoh itu artinya apa Bu? Secara bahasa Arab artinya apa? Toharoh itu secara bahasa artinya apa? bersih. Bebas atau bersih dari kotoran. Sebagaimana beliau berkata, i'lami, ketahuilah wahai saudariku, ukhtil muslimah, anna toharata, sesungguhnya tohara itu fil lughah dalam bahasa Arab, ia artinya an-nadhafah wan nazaha anil akdar, bersih dan bebas dari apa? Kotoran-kotoran. Wa fil istilah, secara istilah agama, berarti pengertian Islam, tohara artinya hiya raf'ul hadas. Raf'ul hadas, mengangkat hadas atau kotoran. Ai zawalul wasfil qa'imi bil badanil man'i minas salati wa nahwiha, yaitu menghilangkan benda-benda atau sesuatu yang menempel pada badan seseorang yang menghalangi dirinya dari mengerjakan sholat dan yang semisalnya. Jadi bersuci kesimpulannya adalah membersihkan anggota tubuh dari sesuatu yang bisa menghalangi diterimanya ibadah sholat. Kalau begitu bersuci itu ada dua, Bu, nggak ada dalam buku Anda, saya tambahkan. Bersuci itu ada dua, mensucikan hati yang pertama, dan yang kedua adalah mensucikan anggota badan. Mensucikan hati itu maksudnya apa, ibu-ibu? Taharatul qalbi itu artinya apa? Kotoran yang paling rusak, merusak hati itu apa, Bu? Syirik. Berarti mensucikan, bersuci yang pertama adalah mensucikan hati kita dari kotoran syirik, kemudian kotoran maksiat yang lain. Yang kedua baru taharatul badan. Taharah badan. Nah, taharah badan ini ada tiga. Taharah badan ada tiga. Yang pertama apa, ibu? Ghuslun. Apa ghuslun? Mandi. Yang kedua? Wudu. Al-wudu'u. Yang ketiga apa, ibu? At-tayammum. Kemudian kita lanjutkan. Wa zawalun najasati an badanil muslim wa sawbi wa makani. Tahara juga artinya membersihkan najis dari badan seorang muslim, juga pakaiannya dan tempat dia berada padanya. Jadi bersuci itu menghilangkan najis dari badannya, dari pakaiannya dan tempat di mana dia berada. Wa tastamulu tahara ma'rifatu ma yatataharu bihi wa ma yutataharu lahu wa ma yajibu ay yutataharu minhu. Berarti belajar tahara masuk dalam kategori ini mengenal hal-hal yang suci dan hal-hal yang harus disucikan dan hal-hal yang wajib harus disucikan. Hal-hal yang suci dan mensucikan dan yang wajib disucikan. Paham maksudnya, ibu? Lengkap sudah. Alat untuk bersuci apa, ibu? Air. Contoh benda yang disucikan dengan air apa? Air kencing. Kapan itu disucikan? Menjadi wajib disucikan ketika seseorang mau mengerjakan sholat. Nah. Lalu pasal berikutnya, ahkamul miyai wa ma takunu bi minat taharah wa ma yatataharu bihi. Hukum-hukum tentang air. Miyah itu jamak dari ma'un. Maka kalau ibu-ibu ada yang diberi nama apa? Miyah, berarti artinya maksudnya adalah seperti air yang mengalir. Miyah. Hukum seputar air. Wa ma takunu bi taharah, dan hal-hal yang dijadikan dengannya untuk apa? Bersuci. Atau sesuatu yang disucikan dengan air. Qala Abu Malik, la yakfa 'alaika ayyatul mu'minah. Bukankah tidak samar bagimu wahai sekalian wanita-wanita yang beriman, annau la yasih, bahwa tidak mungkin sah laki bagimu salatun, sebuah salat yang kamu kerjakan, malam takuni tahirah, kalau kamu tidak dalam kondisi apa? Suci. Minal hadasil akbar wal asgar, baik dari hadas yang besar maupun yang kecil. Faedah, garis atasi dulu, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Hadas ada dua, Bu. apa itu? Hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian waminan najasat, dan dia akan diterima dirimu ketika sholat, ketika engkau tubuhmu tidak suci dari najis-najis. Timbul pertanyaan buat ibu-ibu, bukan buat saya ya, buat ibu-ibu ya. Apa bedanya hadas sama najis, Bu? Kelompok yang sebelah kanan saya dulu. Hadas dibersihkan dengan berwudu. Najis? Gimana, Bu? Dibersihkan dengan? Nah, baik. Barakallahu fiik. Yang di tengah, Bu, apa bedanya hadas dengan najis? Hadas dibersihkan dengan berwudu, najis dibersihkan dengan mandi, gitu, Bu, ya? Najis dibersihkan dengan pasir. Baik, barakallahu fiik. Yang sebelah kiri saya, apa bedanya hadas dan najis? Sahih. Jadi hadas itu sifatnya, najis itu bendanya. Maka seseorang yang terkena najis belum tentu berhadas. Orang yang terkena najis belum tentu apa, Bu? Berhadas. Faham, Ibu? Faham napa mboten? Hah? Jadi begini, Bu, orang yang terkena najis belum tentu berhadas. Misal ibu sudah wudu, suci enggak? Kemudian terkena kencingnya anak kecil, berhadas enggak? Saya ulangi pertanyaannya ini, Bu. Ibu-ibu udah wudu, bersih toh? Jalan kena kakinya menginjak kencing anaknya, berhadas atau tidak? Tidak berhadas. Tapi terkena apa? Najis. Lalu yang dilakukan apa kalau begitu? Dicuci yang terkena najis saja, enggak perlu diulang wudunya. Kalau ibu buang angin, baru ibu disebut dengan berhadas. Faham, Ibu? Barulah berwudu. Ngerti ya sekarang, Bu, ya? Yang belum ngerti ngomong, nanti pulang-pulang pusing nanti kalau enggak. Faham atau belum, Ibu? Tayyib, barakallahu fikum. Wa fi sahihi, di dalam kitab Sahih Bukhari, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Afwan, di dalam kitab Sahih Muslim maksud saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Tidak diterima oleh Allah sebuah salat tanpa ada kesucian. Riwayat Muslim nomor 224, Tirmidzi nomor 1, Nasa'i nomor 139, dan Abu Daud nomor berapa? 59, dan Ibnu Majah nomor 273. Alhamdulillah. Wa tahsul hadhihi at-ta'arah bi-istimali ahadil mutata bi-istimali ahadil mutahhirina. Sehingga seorang yang mau sholat, dia harus bersuci dengan menggunakan beberapa cara bersuci. Alma mungkin menggunakan apa? Air. Au turab. Apa turab, Ibu? Tanah atau debu. Alladhi yanubu anhu fi ba'dil ahwali kama sayati. Ya, nah, tentu saja kondisi-kondisi yang tertentu akan diterangkan tentang masalah ini. Jadi harus menggunakan ini. Imma bersuci dengan air, imma bersuci dengan debu atau turab. Yang perlu diketahui, air itu ternyata ada dua macam saja. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum muslimin umumnya, air dibagi menjadi berapa? Tiga. Air suci dan mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air tuh, coba lihat, Ibu. Dulu kita di sekolah dibagi tiga, ya, Bu, ya. Waktu kita masih SD diterangkan, air itu tiga macam. Satu air suci dan dua air suci tidak mensucikan. Tiga air? Tiga air apa? Najis. Jadi, dulu kita diajari air suci mensucikan, air najis, dan air musta'mal namanya. Al-ma'u tahur, air yang suci. Sementara yang benar, air itu cuma dibagi dua. Pertama, air suci dan mensucikan. Huwal baqi ala asli khalqatihi. Yang bagaimana sih itu? air yang dalam kondisi asal ia diciptakan. Warnanya biasanya air itu apa? Jernih. Baunya biasanya air itu tidak berbau bangkai atau busuk. Kemudian rasanya biasanya apa? Nah, pertanyaan buat ibu-ibu. Air laut baunya apa, Bu? Amis ya. Bau kok asin? Bau apa, Bu? Amis. Kemudian rasanya apa? Suci enggak? Nah, padahal air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang digunakan dalam kondisi asal penciptanya. Dan dia misalnya dikatakan suci, bisa gak bersuci dengan air laut, Bu? Bisakah bersuci dengan air laut? Bisa. Bisa. Berarti masih hafal dari pelajaran kita Al-Wajiz ya, Bu ya. Saya masih ingat halamannya itu halaman yang kedua dari buku saya. Alinea yang ketiga. Bab tentang air laut. Yang Nabi mengatakan, Taurun ma'uhillun meitatuhu. Kata Nabi, air laut itu suci dan mensucikan, bangkai-bangkainya halal untuk dimakan. Nah, jadi air suci adalah air yang berada pada asal penciptaannya. Wa kullu ma nabi'a minal ardi. Apa itu? Biasanya air yang keluar dari mata air bumi. Baik yang di laut, baik yang di sungai maupun di sumur. Au nazala minas sama, atau yang turun dari langit. Apa itu? Hujan. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian dari langit hujan agar kalian bersuci dengan air hujan tersebut. Kesimpulan, air hujan ditampung langsung untuk wudu boleh atau tidak? Boleh. Ini bantahan kepada kelompok yang disebut dengan sufi. Kelompok sufi menolak berwudu menggunakan air hujan. Karena menurut mereka air hujan itu bercampur dengan partikel tertentu di alam semesta ini, dia tidak boleh untuk bersuci kecuali ditampung terlebih dahulu. Ini keliru. Justru Abu Hurairah pernah masuk ke rumah di hujan deras, keluar lagi bawa semua pakaiannya, Bu. Dihujan-hujankan. Muridnya berkata, "Ajununun anta ya Abu Hurairah? Kamu udah gila apa wahai Abu Hurairah?" Orang hujan itu pakaian dimasukkan, ini malah apa, Ibu? Dikeluarkan. Maka beliau mengatakan, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan diturunkan kepada kalian itu air dari langit, air hujan agar kalian bersuci dengannya. Maka air itu digunakan untuk mensucikan dirinya dan mensucikan apa? Pakaiannya tadi. Nah, ini boleh ditiru kalau mau ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Wa yadkhulu fi hadha miyal anhar. Jadi kesimpulannya masuk pula dalam masalah ini air yang ada di sungai-sungai. Wasluj, salju. Air dari salju. Wal barad, apa barad Ibu? Barad embun. Wal abar, apa abar? Abar, sumur-sumur. Hatta wa in taghayyara bitulil muksi. Sekalipun airnya itu berubah. Karena lamanya ditaruh di suatu tempat, biasanya yang berubah apa Ibu? Baunya atau apa namanya itu, mungkin juga warnanya, au bi mukhalatati thahir, ataupun dia bercampur dengan benda, asalkan benda yang mencampurnya itu benda suci. La yumkinu sawlu anhu, yang enggak merubah sifat-sifat asalnya boleh. Contoh air yang kemasukan tepung. Suci enggak, Ibu? Suci. Bisa untuk bersuci tidak? Bisa. Maka jawabannya tengok dulu, Bu, tepungnya berapa kilo. Kalau ibu satu gember air dicampur dengan 5 kilo tepung, jadi apa namanya? Yang gak bisa nama suci. Walaupun suci. Sahih? Nah, berarti ibu lupa nih pelajaran Al-Wajiz ini ya. Nah, kan begitu ibu ya. Jadi dia suci kalau tidak merubah apa? Sifat asal. Masih disebut air. Nah, sekarang dia tidak jadi adonan. Dicampur dengan kopi dan teh. Cair tidak dia, Ibu? Cair. Suci tidak? Suci tidak? Kok ragu-ragu ini? Air yang bercampur dengan kopi atau teh, suci enggak dia? Kalau tidak suci enggak boleh diminum. Berarti dia suci. Pertanyaannya berikutnya, boleh bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Kenapa tidak? Karena bukan disebut air lagi. Namanya sudah bukan air lagi. Namanya kohwah. Kopi. Kok cuma orang Indonesia aja yang agak aneh? Orang Indonesia ini apa-apa disebut dengan apa? Air. Kelapa, air kelapa. Masya Allah. Kopi, air kopi. Nah, ketuban juga ada airnya, Bu ya. Nah, Masya Allah, la quwata illa billah. Barakallahu fiik. Maka ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang dimaksud dengan air adalah air yang hukum asalnya dia tidak berubah. Sekalipun bercampur dengan benda-benda yang suci, tapi tidak berubah sifat asalnya. Contoh air di sungai, warnanya apa? Coklat. Coklat atau kuning. Tetap disebut apa? Air. Ibu wudu dengannya boleh, enggak apa-apa. Ibunda sekalian mandi, kemudian pakai sampo atau sabun jatuh ke dalam bak mandinya. Berbau wangi tidak? Suci atau tidak? Lihat dulu sampunya 1 kilo enggak gitu ya. Alhamdulillah udah mulai cerdas ibu ibu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, kalau misalnya diambil kemudian bau sabunnya tersisa pada air itu, suci atau tidak? Mensucikan atau tidak? Mensucikan. Itu namanya musta'mal. Berarti kesimpulannya air musta'mal masuk dalam kategori apa, Ibu? Suci dan mensucikan. Kalau yang mencampurinya itu benda yang suci. Tapi kalau yang mencampurinya benda yang najis, air musta'malnya hukumnya menjadi air yang najis. Contoh, satu drum air ketetesan, satu tetes air kencingnya anak-anak. Najis atau tidak? Ini mulai ragu-ragu, Ibu. Nah, pikirkan coba Ibu, dipikirkan. Satu drum ditetesi atau ketetesan satu tetes air kencingnya anak-anak. Terlalu dikit Ustaz. Ya udah, misalnya ketetesan satu gelas air kencingnya anak-anak, satu drum masuk air kencingnya anak-anak satu gelas. Najis atau tidak? Najis. Sekarang perhatikan. Air bercampur dengan tepung tadi ya, Bu ya. Artinya mungkin 2 sendok tepung masuk dalam satu drum air. Suci enggak? Berubah gak sifatnya? Berubah gak warnanya? Berubah menjadi agak putih gitu ya, Bu ya. Tapi suci dan? Karena yang mencampurnya adalah benda yang? Sekarang kalau kemasukan satu gelas air kencing, suci atau tidak? Dilihat sifat asal airnya. Warnanya berubah gak? Oh enggak, masih jernih. Baunya berubah atau tidak? Juga tidak, karena banyaknya airnya. Rasanya tidak untuk dicoba-coba. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sifat asal yang dua itu tidak berubah, insya Allah rasanya tidak berubah. Maka hukum airnya itu menjadi tetap apa? Suci dan? Nggak usah khawatir. Suci dan mensucikan. Nanti akan ada hadis yang menakjubkan. Ketika ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi tentang Bi'run Ma'una. Bi'run Ma'una itu sebuah sumur. Di zaman Nabi, banyak wanita mencuci bekas haidnya, lalu ngalir lagi jatuh ke sumur itu. Cuman warnanya gak berubah. Ditanya, boleh gak untuk berwudu? Kata Nabi, boleh. Air itu suci, tidak merubah sesuatu pun darinya. Al-mautawrun la yunajisu syai'un. Air itu hukum asalnya suci, tidak menajiskannya sesuatu. Apapun, selama sifat-sifat rasanya tidak. Kita sedang bicara tentang suci tidaknya air, bukan menganjurkan ibu-ibu untuk mengotori air, paham? Kita bicara hukumnya, jangan sampai nanti, wah ini kok jorok ini begini. Bukan, kita tidak sedang mengajari orang untuk berwudu dengan air kotor, tapi menghukumi sesuatu sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Ada faedahnya. Di dalam keadaan tertentu manusia tidak memiliki air, dia tidak menjumpai kecuali air yang seperti itu, kalau dia mau mengerjakan sholat tidak boleh tayamum. Paham maksudnya ibu? Pada saat seperti itu dia tetap harus berwudu dengannya. Itu pun dengan syarat kalau tidak menimbulkan madarat. Jika seorang berwudu, maaf ini seperti di sebagian pesantren-pesantren apa namanya? Pesantren-pesantren tradisional. Saya saksikan sendiri ibu. Dan saya mengalami begitu. Datang ke pesantren tradisional, Masya Allah bangnya gede sekali, besar. Mungkin seperti apa namanya? Ruangan ini. Cuman tidak dalam sampai apa namanya? Satu pinggang saja. Maka sekian banyak santri, ratusan santri wudu. Ketika itu saya mau berwudu, nonton dulu. Wudu, kumur masuk lagi. Kumur masuk lagi. Air yang di tangan masuk lagi. Yang di muka masuk lagi. Yang lebih parah, kakinya nyemplung ke dalam. Lalu saya pun berpikir, mau wudu ini gimana ini? Mau gak wudu, ada air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau ini berwudu ya kayaknya musibah ini. Ternyata benar di sana wabah penyakit apa ibu? Kulit. Tapi kita kata kalau masalah hukum airnya suci dan mensucikan. Tetapi ketika ada seorang bolehkah menggunakan air itu, lihat dulu mudaratnya buat dirinya. Kan ada kaidah Islam yang lainnya. La darar wa la, tidak boleh merusak diri sendiri dan orang. Maka lihat keadaannya dulu. Kalau ternyata enggak mudarat, enggak ada masalah. Kalau mudarat ya dia ganti dengan tayamum. Fahim tunna? Fahim. Ayu sa'atilan, jam berapa sekarang Mahat? Jam 12. Fahim. Kita cukupkan dulu ya materinya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bab tentang air ini. Pelajari buat ibu-ibu dulu di rumah, dibaca. Kemudian nanti yang merasa ganjil sesuatu ditanyakan. Nanti pada bab ini ada khilaf para ulama yang akan saya sebutkan, terdapat dalam kitab Al-Wajiz dan juga terdapat dalam kitab apa? Sahih Fiqhus Sunnah Linisa ini. Lalu kita akan bandingkan mana yang lebih kuat. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.